dakhalal jannata bighairi hisab, pasti masuk surga tanpa hisab. Maksudnya pasti di sini adalah sebuah kepastian yang tidak ada boleh keraguan di dalamnya. Orang yang benar-benar memurnikan tauhidnya hanya untuk Allah, dia dalam ibadahnya hanya beribadah kepada Allah semata, dia tidak pernah riya, tidak pernah melakukan kesyirikan besar ataupun kecil, maka niscaya pasti masuk surga. Dan bukan sekedar masuk surga, tetapi tanpa hisab. Tanpa hisab di sini artinya tanpa pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Masuk surga tanpa hisab, yaitu tanpa pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru kita masuk kepada ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, yaitu surat An-Nahl ayat 120. Penulis mengatakan, wa qaulullahi ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat 120. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa kita ingin mengupas ayat ini dulu. Dan apa hubungannya ayat ini dengan bab? Ya, apa hubungannya ayat ini dengan bab? Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini penulis menyebutkan surah An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim, ini maknanya dulu. Poin pertama dari ayat ini adalah makna dari ayat ini. Sesungguhnya Nabi Ibrahim, kita tahu Nabi Ibrahim adalah digelari oleh para ulama sebagai Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Karena dari keturunan Ibrahim alaihi salamlah banyak dilahirkan nabi-nabi. Makanya disebut dengan bapaknya para nabi. Nah, di sini sesungguhnya Ibrahim alaihi salam kana ummatan. Ummah di sini adalah seorang imam, yaitu maksudnya seorang yang dijadikan sebagai pemimpin untuk mengamalkan ataupun mengajarkan kebaikan. Sebagai pemimpin untuk mengajarkan kepada kebaikan. Ini arti ummatan, ya. Arti ummatan. Kemudian qanitan lillah. Qanitan artinya adalah orang yang patuh kepada Allah, diterjemahkan dalam buku kita. Sedangkan kalau kita perhatikan perkataan para ulama, qanitan artinya adalah dawamut ta'ah, orang yang senantiasa selalu di dalam ketaatan. Ya, senantiasa selalu di dalam ketaatan. Qanitan lillah, senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan hanifan. Hanifan artinya adalah seorang yang menghadap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menghadap kepada selain Allah. Nah, ini sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim yang nantinya dengan ini kita bisa mengaitkan apa makna ayat ini dengan bab kita. Ya. Salah satu sifat Nabi Ibrahim alaihi salam adalah hanifan. Hanifan artinya berpaling hanya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghadap kecuali kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hanifan. Ya. Walam yakum minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim sekali-kali tidaklah, bukanlah termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan di dalam ayat ini Nabi Ibrahim mempunyai empat sifat. Empat sifat. Yang pertama, beliau adalah seorang pemimpin yang dijadikan teladan bagi manusia. Pemimpin yang dijadikan teladan bagi manusia. Dan Nabi, dari cerita Nabi Ibrahim ini banyak sekali. Mungkin nanti saya akan pada kajian-kajian tematik saya ingin mengkupas pelajaran atau belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak sekali pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya salah satu yang sangat luar biasa yang sering-sering saya dengungkan hari-hari ini, belakangan ini, itu tentang kesabaran dan tentang keyakinan. Ingin belajar sabar, ingin belajar yakin, dan ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat, Nabi Ibrahim alaihissalam mengumpulkan dua hal, sabar dan yakin, ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Siapa? Ismail. Beliau sabar mendapatkan perintah itu, tetap beliau melanjutkan perintah tersebut, dan yakin akan janji Allah. Dan ini adalah maqam, kedudukan yang berat bagi seorang muslim. Maka tidak heran saya baru mengenal perkataan Syekhul Islam yang sangat luar biasa dan baru paham. Bisabri wal yaqin tunalul imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Ingin kedudukan tinggi di sisi Allah, maka sabarlah dan yakinlah. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Dan ini sifat pertama yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Yaitu menjadi teladan bagi manusia. Teladan yang baik bagi manusia. Mengajarkan qudwah hasanah bagi manusia. Terutama dalam kesabaran dan di dalam keyakinan. Nabi Ibrahim alaihissalam juga contoh yang lain. Beliau sabar dan yakin. Di antaranya itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk pergi ke kota Mekah yang di situ tidak ada apa-apa. Tidak ada air, tidak ada hal yang bisa diharapkan untuk hidup keluarga kita dengan nyaman di sana. Coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Lihat, subhanallah. Ini tidak timbul kecuali dari orang yang yakin. Wahai Rabbku, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku meletakkan keturunanku, yaitu waktu itu siapa? Ismail dengan Hajar alaihissalam, ya, biwadin ghairi dzi zar' di sebuah lembah yang tidak memiliki tanaman, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang suci. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Wahai Rabb kami, jadikanlah mereka, keturunanku, sebagai orang-orang yang mendirikan sholat. Dan jadikanlah hati-hati manusia, ya, hati-hati manusia, tahwi ilaihim, senang, berhasrat untuk pergi ke Baitullah. Warzuqhum minas thamarat, dan berikanlah rezeki kepada mereka dari buah-buahan. La'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Ini kesabaran dan keyakinan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Kesabaran yang dari cerita yang kedua yang kita bisa ambil. Selain cerita tadi, disuruh menyembelih anaknya Ismail. Kemudian kesabaran yang kedua, disuruh meletakkan istrinya Hajar dengan Ismail di Ka'bah yang tidak ada tanaman sama sekali. Tidak ada tanaman sama sekali. Bahkan ketika Hajar alaihi salam berkata kepada Ibrahim, kepada siapa engkau meninggalkan kami di samping Ka'bah ini yang tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada minuman, kepada siapa? Kemudian Nabi Ibrahim terus saja berjalan sampai istrinya Hajar alaihissalam bertanya, Allahu amaraka bihadza, Apakah Allah memerintahkanmu untuk melakukan akan hal ini? Apakah Allah memerintahkanmu untuk melakukan akan hal ini? Lihat sabarnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam baru meloleh kepada Hajar dan mengatakan, "Na'am, Allahu amarani bihadza." Iya, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanku untuk ini. Kita harus sabar sebagaimana sabarnya Nabi Ibrahim, yakin sebagaimana yakinnya janji Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi subhanallah, ini pelajaran yang sangat menarik. Sabar dan yakin kunci mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Dan itu yang kita bisa contoh dari seorang Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kita bisa contoh dari seorang Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan ujian, yaitu ketika diuji bahwasanya ada orang-orang yang tidak setuju dengan dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, bahkan mendebatnya. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit, qala ana uhyi wa umiit. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam kepada orang yang mendebatnya, "Rabbku Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan." Lihat sabarnya Nabi Ibrahim. Orang ini mengatakan, "Aku juga menghidupkan dan mematikan." Lalu dengan kesabaran dan keyakinan Nabi Ibrahim mengatakan, "Qala Ibrahim rabbi alladhi ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib." Rabbkulah yang telah mendatangkan matahari dari arah timur, maka datangkanlah dari arah barat jika engkau mampu. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang-orang yang kafir benar-benar kalah telak dari apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mungkin nanti kapan-kapan kita akan mengambil pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau beribadah kepada Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau sebagai bapak. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau sebagai seorang suami. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau sebagai seorang nabi. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau sebagai seorang hamba Allah. Nanti kita akan bahas insyaallah taala. Ini sifat yang pertama yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai qudwah, imam, pemimpin, pemberi suri tauladan kepada umatnya. Yang kedua, qanitan lillah, yaitu orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Qanit, qanit ini bukan hanya abid ya. Abid itu ahli ibadah, tetapi qanit ini adalah orang yang senantiasa tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi hanifan. Ya, ini sifat yang ketiga. Hanifan. Hanifan adalah seperti yang saya katakan tadi, mengarahkan pandangan hanya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hanif. Ya. Itu namanya apa? Al-hanif, al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'an kulli ma siwa. Orang yang menghadapkan dirinya hanya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Nabi Ibrahim yang keempat. Yang keempat, wa lam yakum minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim sama sekali tidak pernah menjadi orang-orang yang musyrik. Ya, sama sekali tidak pernah menjadi orang-orang yang musyrik. Dan saya ingin menyinggung di sini untuk menjaga Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, bahwasanya beliau adalah orang-orang yang senantiasa bertauhidkan Allah dan tidak musyrik. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya Nabi Ibrahim itu orang yang musyrik. Dari sisi beliau pernah mengatakan hadza akbar, yaitu matahari ini adalah yang lebih besar daripada sebelumnya, ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memperhatikan alam semesta, saya carikan ayatnya di dalam surat Al-An'am ayat 74, dari mulai ayat 75 sampai 79. Sampai 79. Perhatikan, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Lihat, demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim kerajaan langit dan bumi, dan agar dia menjadi termasuk orang-orang yang yakin. Bagaimana Nabi Ibrahim menumbuhkan keyakinan kepada diri beliau? Lihat di ayat yang ke-76 dari surat Al-An'am, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Artinya, ketika datang malam, maka beliau melihat bintang-bintang. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, hadza rabbi. Nah, ini perkataan ini yang dipermasalahkan oleh sebagian orang. Itu adalah Rabbku. Sebagian orang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak. Beliau hanya ingin menguji. Apakah itu benar Rabb Allah, ataukah itu benar Rabb yang pantas untuk disembah? Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang-bintang tersebut hilang, beliau mengatakan, aku tidak menyukai ya, yang hilang, yang tenggelam. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika beliau melihat bulan purnama di waktu malam hari terlihat dengan jelas, maka beliau mengatakan hadza rabbi. Ini adalah Rabbku. Dan ini bukan juga kemusyrikan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hasya wa kalla. Akan tetapi ini adalah Nabi Ibrahim ingin menguji apakah itu bulan benar-benar Rabb. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi dhalim. Nah, lihat. Ketika mata bulan itu tenggelam, habis dengan terbitnya matahari, maka Nabi Ibrahim mengatakan, kalau seandainya Rabbku tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka niscaya aku akan benar-benar menjadi kaum yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi, hadza akbar. Ketika beliau melihat matahari dengan terbit dan terang benderang, beliau mengatakan hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Ini lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um minal musyrikin. Ketika matahari tenggelam, maka Nabi Ibrahim langsung mengatakan. Ini inti dari Nabi Ibrahim menunjuk bintang, bulan, matahari. Intinya beliau ingin menyadarkan umatnya, menyadarkan kaumnya bahwasanya sembahan-sembahan selain Allah itu tidak ada apa-apanya. Makanya beliau di akhir ayat, inni bari'um minal mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian syirikkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang ke-79 Allah mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan. Nah, ini dia. Ya, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, hanifan, yaitu benar-benar menghadap kepadanya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Makanya di dalam surat An-Nahl ayat 120 Allah menyatakan walam yaku minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukanlah seorang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apa hubungan ayat surat An-Nahl ayat 120 dengan bab kita? Babnya, barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, pasti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa hubungannya ayat ini? Menceritakan Nabi Ibrahim dengan bab barang siapa mengamalkan tauhid. Siapa yang tahu? Paham maksudnya, Pak? Jadi selalu saya ngajar kitab tauhid kan seperti itu. Ketika penulis Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan ayat dan bab, apa hubungan ayat dengan bab? Ayatnya bercerita tentang siapa? Nabi Ibrahim. Babnya menunjukkan tentang apa? Barang siapa mengamalkan tauhid, maka pasti masuk surga tanpa hisab. Ya? Taib. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa hubungannya? Hubungannya adalah, perhatikan. Di dalam ayat ini, Nabi Ibrahim mempunyai sifat. Berapa sifat? 4. Pertama, menjadi suri tauladan. Yang kedua, orang yang selalu taat kepada Allah. Yang ketiga, orang yang selalu menghadapkan diri hanya kepada Allah. Yang keempat, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan ayat ini, perhatikan ya, hubungan ayat ini dengan bab adalah termasuk mengamalkan tauhid semurni-murninya dengan mempunyai empat sifat ini. Termasuk mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya adalah mempunyai empat sifat ini. Pertama, menjadi suri tauladan yang baik bagi orang lain. Yang kedua, selalu taat patuh kepada Allah. Yang ketiga, yaitu orang yang selalu menghadapkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak mensyirikkan Allah. Jadi hubungan surat An-Nahl ayat 120 dengan bab kita bahwa termasuk orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya empat hal. Ya, termasuk tanda orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya ada empat tanda. Apa tadi? Hah? Pemimpin yang baik. Ya. Suri tauladan yang baik. Ini para ikhwah sekalian. Jadi kalau Anda mengaku bertauhid harus menjadi suri tauladan yang baik. Apabila ada orang yang mengaku bertauhid tetapi tidak menjadi suri tauladan yang baik, itu berarti kurang tauhidnya. Ya, di situ lihat. Yang kedua yaitu apa? Taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Berarti kalau ada orang mengaku, "Wah, saya bertauhid, saya jauh dari kesyirikan." Lihat dulu. Ya, masih suka maksiat enggak? Kalau masih suka maksiat, berarti belum semurni-murninya tauhid. Ya, belum semurni-murninya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu tanda orang yang benar-benar mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya adalah tidak berpaling kecuali kepada siapa? Kepada Allah. Apabila masih ada orang mengaku, ya, mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, tapi masih berpaling kepada selain Allah, masih meminta kepada selain Allah, masih berharap kepada selain Allah, nah ini bukan murni tauhidnya. Ya, bukan murni tauhidnya. Yang keempat, tanda orang yang benar-benar mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya adalah yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada pada diri Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nah, ini hubungan ayat dengan bab sehingga kita memahami apa hubungannya, Ustaz. Karena buku kita ini, buku tauhid ini matan. Matan itu apa? Isi saja. Penjelasannya harus dijelaskan. Orang baca Inna Ibrahima, barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. Dia paham babnya. Tapi ketika disebutkan firman Allah, apa hubungan firman Allah ini dengan bab? Maka hubungannya tadi apa? Nabi Ibrahim alaihissalam masuk surga tanpa hisab karena beliau adalah orang yang mengamalkan tauhid dengan apa? Semurni-murninya. Dan tanda orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya ada pada dalam diri Nabi Ibrahim. Ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu empat hal. Ya, menjadi suri tauladan bukan malah menjadi suri tauladan yang buruk. Perintis maksiat. Pelopor maksiat, bukan. Kalau ada orang yang menjadi pelopor maksiat, misalkan, tidaklah kita-kita berkumpul, kecuali kalau datang si fulan tersebut, kecuali kita akhirnya membicarakan orang lain. Ini pelopor maksiat. Kalau enggak ada kita, kita jauh dari, kalau tidak ada orang tersebut, kita jauh dari ghibah. Ini namanya pelopor maksiat. Orang bertauhid tidak pernah menjadi pelopor maksiat, perintis maksiat, enggak pernah. Ya, orang yang benar-benar mengamalkan tauhidnya tidak pernah dia menjadi pelopor maksiat. Ini para ikhwan yang dirahmati. Yang kedua, yaitu tadi, yang ketiga, yang keempat sudah saya sebutkan. Paham sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, apa hubungannya ayat dengan bab? Kita masuk kepada ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, penulis mengatakan wa qala ta'ala, dan Allah berfirman walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 59. Ya. Kalau ingin lebih jelas terhadap ayat ini kan adalah ayat merupakan ayat yang dipotong oleh penulis untuk menunjukkan apa yang beliau inginkan saja, ya. Akan tetapi ayat ini sebelumnya ada faedah di sana. Ya, perhatikan surah Al-Mu'minun ayat 59. Walladzi innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang mereka takut kepada Rabb mereka dan mereka beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mensyirikkan Allah. Lihat. Ini termasuk ayat yang menunjukkan tentang orang-orang yang mengamalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya. Salah satu tanda orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya adalah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mensyirikkan Allah. Jadi hubungan surat Al-Mu'minun ayat 59 dengan bab yang ketiga adalah tanda orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, yaitu tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini tanda seorang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang disebutkan oleh penulis. Sekarang kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba perhatikan. Hadisnya di sini agak panjang pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang orang yang meruqyah, ya. Saya bacakan bahasa Arabnya. An Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman menuturkan, qala kuntu 'inda Sa'id ibni Jubair. Suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Yang bercerita siapa namanya? Husain. Yang bercerita siapa namanya? Husain. Husain bercerita, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id ibn Jubair. Faqala, lalu ia bertanya, ayyukum ra'al kawkaba alladhi inqaddal barihata. Siapakah di antara kalian melihat bintang yang jatuh semalam? Faqultu ana, aku pun menjawab, aku. Aku di sini siapa? Husain bin Abdurrahman. Aku, kata Husain. Thumma qultu ama inni lam akun fi salatin walakin ludightu. Kemudian aku berkata, ketahuilah sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan salat, tetapi terkena sengatan kala jengking. Ya, terkena sengatan kala jengking. Baik, saya jelaskan, ya, biar karena ini hadisnya panjang, jadi saya jelaskan per kalimat per kalimat. Jadi ceritanya Husain bin Abdurrahman pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair. Kemudian Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala mengatakan, "Ayyukum ra'a al-kawkaba alladhi qadda al-barihah?" Artinya, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Maksudnya ada yang bangun enggak tadi malam sehingga melihat bintang jatuh. Tahu Pak bintang jatuh ya? Bintang jatuh ya, bintang yang jatuh kelihatan, kita bisa biasa melihatnya, ada di langit ada yang bintang jatuh. Kemudian kata Husain, saya. Kemudian sang Husain bin Abdurrahman mengatakan, ama inni lam akun fi salatin walakin ludirtu. Beliau jujur, waktu itu aku bukan sedang sholat. Aku melihat bintang jatuh pada malam hari, bukan aku sedang sholat. Dan ini kejujuran yang patut diapresiasi. Ya, jujur untuk tidak dikatakan sebagai ahli ibadah. Jujur kalau seandainya memang bukan sebagai ahli ibadah. Kadang-kadang seseorang atau sebagian orang bukannya malah jujur dikatakan sebagai ahli ibadah, malah berdusta untuk dikatakan sebagai ahli ibadah. Ya, untuk berdusta biar dikatakan sebagai ahli ibadah. Ini para ikhwan sekalian. Dan ini termasuk kebersihan hati yang seperti ini. Menceritakan apa adanya. Bahwasanya saya memang pada waktu malam itu bangun, tapi bukan dalam keadaan sedang apa? Sedang sholat. Kemudian, walakinni ludirtu, akan tetapi aku terkena sengatan kala jengking. Ya. Qala famadha sana'ta? Lalu Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala mengatakan, lalu apa yang kamu perbuat? Tsumma qultu irtaqaitu. Jawabku, aku meminta ruqyah. Artinya meminta orang lain untuk membaca-bacai atas diriku, menjampi-jampiku. Ya, irtaqaitu. Kemudian qala fama hamalaka ala dzalik? Lalu Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan, apakah yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu? Kemudian qultu haditsun haddatsanahu asy-Sya'bi. Kemudian Husain bin Abdurrahman mengatakan, yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Lihat, para sahabat, para tabi'i, mereka senantiasa hidup dengan dalil. Kamu begini, apa dalilmu? Kamu minta ruqyah, apa dalilmu? Ya, ini gaya hidup para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Setiap apapun yang kita kerjakan, figur kita dalil. Kamu ketika terkena sengatan kala jengking, lalu kamu minta diruqyah oleh orang lain. Minta orang lain agar meruqyahmu. Ini apa dalilnya? Nah, ini para sahabat, para tabi'in, tabi'in senantiasa berputar dengan dalil. Yang menjadi figur mereka adalah dalil. Saya lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika Husain bin Abdurrahman bangun waktu malam itu karena tersengat kala jengking. Lalu Sa'id bin Jubair, dan perhatikan Husain bin Abdurrahman ini adalah tabi'ut tabi'in. Sa'id bin Jubair ini adalah tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Jubair mengatakan, lalu apa yang kamu perbuat ketika kamu tersengat kala jengking? Husain bin Abdurrahman mengatakan, aku meminta diruqyah. Ruqyah di sini maksudnya adalah membaca kepada orang yang ingin dibacakan kepadanya ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa-doa yang berasal dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ruqyah. Ruqyah itu menjampi-jampi bahasanya. Tapi dengan apa? Dengan ayat Al-Qur'an dan apa? Doa-doa dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ruqyah. Nah, Husain bin Abdurrahman mengatakan, ketika aku tersengat sengatan kala jengking, aku meminta untuk diruqyah. Jadi beliau minta kepada orang lain. Nah, hal ini yang membuat Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala mengatakan, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Kemudian Husain bin Abdurrahman menyatakan, haditsun haddatsanihi haddatsanahu asy-Sya'bi. Itu adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi di sini tulis namanya Amir bin Syurahbil Syurahil, Amir namanya, Asy-Sya'bi adalah Amir bin Syurahil. Beliau seorang tabi'i, yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Asy-Sya'bi, Asy-Sya'bi Amir bin Asy-Syurahil. Kepada kami, ia bertanya lagi, "Wama haddatsakum?" Dan apa hadis yang dituturkan kepadamu itu? Kemudian Husain bin Abdurrahman mengatakan, "Haddatsana an Buraida ibn al-Husayb." Subhanallah. Dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah ibn al-Husayb. Ya, Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Buraidah radhiyallahu anhu berkata, "La ruqyata illa min ainin aw humah." Tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain atau karena terkena sengatan. Nah, perhatikan baik-baik. Ini hadisnya. Tidak ada menjampi-jampi dengan bacaan dari Al-Quran atau doa-doa dari hadis Rasul kecuali karena penyakit ain. Itu apa itu penyakit ain? Pengaruh buruk atau jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seseorang melalui matanya. Ya, disebut juga kena mata. Artinya penyakit itu berdasarkan mata yang memberikan pengaruh buruk. Dan ini sering terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ainu haq." Artinya mata yang memberikan penyakit itu benar adanya. Ya, benar adanya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini perhatikan, Buraidah radhiyallahu anhu mengatakan, "La ruqyata illa min ainin aw huma." Tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain dan penyakit terkena sengatan kala jengking. Nah, kemudian Sa'id pun berkata, "Walakin haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala." Sa'id pun berkata, "Sungguh telah berbuat baik. Qad ahsana man taha ila man sami'a." Sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Tetapi Abdullah bin Abbas menuturkan kepada kami hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda. Nah, jadi permasalahannya sekarang, Bapak Ibu saudara-saudari, Husain bin Abdurrahman ini, beliau kan minta diruqyah. Ini permasalahannya. Minta apa? Diruqyah. Ini yang dipermasalahkan oleh Sa'id bin Jubair. Apa dalilmu boleh minta diruqyah? Kemudian Husain bin Abdurrahman mengatakan ada, yaitu dalil dari Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu, "La ruqyata illa min ainin aw huma." Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain, yaitu mata yang menyebabkan rasa dengki dan memberikan pengaruh buruk, aw huma atau terkena sengatan. Nah, ini menunjukkan boleh diruqyah. Kalau begitu kata Husain bin Abdurrahman, boleh minta ruqyah. Karena boleh diruqyah, berarti boleh minta ruqyah. Paham Pak ceritanya? Ya. Boleh minta ruqyah, ini yang jadi permasalahan. Tetapi Sa'id ibn Jubair rahimahullahu taala mengatakan, "Saya mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Abbas bahwasanya di dalam hadis tersebut nantinya akan disebutkan bahwa tidak termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab tidak meminta diruqyah." Tidak meminta apa? Diruqyah. Nah, ini permasalahan berarti. Dari dalam hadis ini adalah Husain bin Abdurrahman minta diruqyah. Paham ya, Pak ya? Dalil dia punya. Sa'id bin Jubair mengatakan, ya, "Aku mendengar hadis dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab adalah tidak minta diruqyah." Itu permasalahan dalam hadis ini. Nah, nanti kita baru compare apa hubungan antara hadis ini dengan bab. Begitu cara kita belajar kitab tauhid, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dulu salat dengan salat Isya. Setelah salat Isya kita sambung lagi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita baca tadi hadisnya, bahwa ada seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman ini, beliau meriwayatkan bahwa ada seorang tabi'i yang bernama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala bertanya, siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Yang melihat bintang jatuh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Husain bin Abdurrahman mengatakan, saya yang melihat bintang jatuh. Kemudian Husain bercerita, saya bangun tadi malam melihat bintang jatuh bukan karena saya sedang sholat malam, akan tetapi saya terkena sengatan kala jengking. Lalu kata Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullah, nah dimulai dari sini ceritanya. Lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu terkena sengatan kala jengking? Kemudian kata Husain bin Abdurrahman, saya melakukan meminta diruqyah oleh orang lain. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ruqyah artinya membaca bacaan-bacaan dari ayat-ayat suci Al-Qur'an atau doa-doa dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara ini diperpanjang oleh Sa'id bin Jubair. Yang membuatmu minta diruqyah itu apa dalilnya? Nah, ini sudah saya sebutkan bahwasanya ulama-ulama terdahulu senantiasa kehidupan mereka berputar dengan dalil. Ya, dan ini kita perlu contoh. Cara duduk kita apa dalilnya, cara berbicara kita apa dalilnya, cara bermuamalah kita apa dalilnya, sikap dan tingkah laku yang kita lakukan apa dalilnya. Yang dijadikan figur adalah dalil. Makanya Sa'id bin Jubair mengatakan, apa dalilmu yang membawamu akhirnya minta untuk diruqyah? Kata Husain bin Abdurrahman, dalil saya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi adalah seorang ulama, dari ulama hadis yang bernama Amir bin Syurahil, yaitu hadis berbunyi, la ruqyata illa min ainin aw huma, yaitu tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain, yaitu penyakit yang berasal dari mata yang dengki, hasad, iri, yang membuat keburukan kepada orang yang terkena ain tersebut, terkena mata tersebut. Atau huma, atau penyakit karena panas tersengat kala jengking, atau terkena sengatan apapun bentuknya. Mendengar itu, Sa'id berkata, lihat halaman ke-13, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah dia dengar. Benar itu, ya. Sa'id memuji Husain bin Abdurrahman. Dia mendengar hadis dan dia amalkan. Tetapi permasalahan ada, wahai Husain, yaitu aku pernah mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lihat, sekarang permasalahannya apa? Permasalahannya adalah Husain bin Abdurrahman meminta diruqyah ketika terkena sengatan kala jengking. Dan dalil beliau tadi hadis dari Buraidah, bahwasanya ada memang dalil minta diruqyah. Jadi kalau saya sakit, ya saya minta diruqyah orang lain. Itu ada dalilnya, kata Husain bin Abdurrahman. Sedangkan Sa'id bin Jubair mengatakan, tidak. Aku pernah mendengar sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas. Ya, hadisnya panjang, perhatikan saya bacakan. Uridat alayyal umam, faraitun nabiyya wa ma'ahu rahtu wa ma'ahu rajulan. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Ini hadisnya. Hadis ini disebutkan oleh Sa'id bin Jubair untuk apa? Siapa yang tahu? Biar tetap dalam ceritanya. Hadis ini disebutkan oleh Sa'id bin Jubair untuk apa? Coba, saya butuh papan tulis dari tadi. Saya ingin nulis dari papan tulis mana tadi. Ya, Sa'id bin Jubair ketika menyebutkan hadis ini untuk apa? mendalili bahwasanya tidak boleh minta diruqyah, tidak boleh minta diruqyah. Ya, lihat dalil hadisnya panjang. Telah dipertunjukkan kepada umat-umat, kepadaku umat-umat, aku melihat seorang nabi bersamanya beberapa orang, dan seorang nabi bersamanya satu dua orang, dan serta seorang nabi dan tidak seorang pun bersamanya. Ya, tidak ada seorang nabi seorang pun bersamanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya diawali dengan menyebutkan nabi. Karena hadis ini panjang maka saya jelaskan satu-satu. Itu kebiasaan saya. Kalau hadisnya pendek biasanya saya penjelasannya setelah saya baca hadisnya. Ini saya hadisnya panjang. Perhatikan halaman 13. Telah dipertunjukkan kepadaku umat-umat, yaitu di hari kiamat nantinya. Aku melihat seorang nabi bersamanya beberapa orang. Jadi ada nabi pengikutnya cuma beberapa orang. Dan seorang nabi lainnya bersamanya satu atau dua orang. Bahkan ada nabi pengikutnya cuma satu atau dua orang saja. Dan seorang nabi dan tidak seorang pun bersamanya. Ada seorang nabi yang tidak mempunyai pengikut. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, nabi yang dijamin benar, wahyu yang disampaikan benar, dan dijamin terhindar dari kesalahan, tetap saja pengikutnya tidak banyak. Ya, jadi banyaknya pengikut bukan ukuran bahwasanya itu benar. Banyaknya pengikut, banyaknya yang mengikuti bukan ukuran bahwasanya itu benar. Bahkan penghuni surga dibandingkan penghuni neraka itu seperti satu bulu hitam pada kulit sebuah binatang di tengah-tengah bulu-bulu yang putih. Jadi kalau ada kambing berkulit putih, berbulu putih, satu sedikit kecil sekali bulu hitamnya, maka itulah penghuni surga. Itulah apa? Penghuni surganya Allah Subhanahu. Jadi orang beriman sedikit. Maka pelajaran yang kita bisa ambil ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan telah dipertunjukkan kepadaku umat-umat. Aku melihat seorang nabi bersamanya beberapa orang. Ar-rahdhu, beberapa orang di sini maksudnya adalah kurang dari 10. Ada lagi seorang nabi bersamanya satu atau dua orang. Ada lagi bahkan seorang nabi tidak mempunyai pengikut. Ini menunjukkan bahwasanya kebenaran tidak diukur dengan banyaknya kuantitas yang mengerjakannya. Tetapi kebenaran diukur apakah hal itu berdasarkan dari Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena saya pernah dikatakan oleh seseorang atau lebih tepatnya ditanya, "Benar Ustaz? Benar tidak Ustaz?" Katanya, "Seorang dikatakan wali kalau lagi ngadakan kajian ceramah yang hadir 1000 orang. Baru disebut dengan wali. Kalau yang hadir masih 999 orang belum wali." Ini kuantitas bukan jadi ukuran. Ya, banyaknya jumlah bilangan bukan jadi ukuran kemudian hal itu benar atau salah. Lihat saja nabi yang diberikan wahyu, dijaga dari kesalahan, tetap saja pengikutnya ada yang kurang dari 10, ada yang cuma 1 atau 2, bahkan ada yang tidak mempunyai pengikut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Idh rufi'a li sawadun azimun fadhanantu annahum ummati." Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak. Aku pun mengira bahwa mereka adalah umatku. Kemudian faqila li hadza Musa wa qaumuh. Tetapi dikatakan kepadaku ini adalah Musa bersama kaumnya. Ya, ini adalah Musa bersama kaumnya. Fanadhartu fa idza sawadun adzim faqila li hadza ummatuk. Artinya, lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak pula, maka dikatakan kepadaku ini adalah umatmu. Ya, ini adalah umatmu. Lihat, kemudian ini inti pendalilannya. Wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. dan bersama mereka, ya, lihat, dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bersama mereka, kata-kata mereka kembali kepada kemana? Kembali kemana? Hah? Ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Apa maksud masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Tidak dihisab, tidak dapat siksa. Dan ini saling berkaitan. Kalau dihisab pasti disiksa. Terutama hisabnya dengan hisab yang benar-benar diteliti. Man nuqishal hisaba faqad halak. Barang siapa yang hisabnya benar-benar diteliti, maka pasti dia disiksa, pasti dia binasa. Ya. Nah, di sini ada 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Thumma nahadha fadakhala manzilahu fakhadha an-nasu fi ulaik. Lalu kemudian bangkitlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segera memasuki rumahnya. Jadi beliau tidak menyebutkan siapa itu 70 ribu. Beliau hanya menyebutkan jumlah bilangannya dan juga keutamaannya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka apa yang terjadi? Faqadan nasu fi ulaik. Maka orang-orang pun memperbincangkan tentang siapa mereka itu. Faqala ba'dhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada di antara mereka yang berkata, mungkin saja mereka itu yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Setelah Nabi menyebutkan itu, ada 70 ribu dari umatku yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian Nabi masuk ke rumah, tidak menjelaskan siapa mereka, para sahabat, ya, berkumpul. Para sahabat, kalau bahasa Banjarnya, menggerunum. Siapa mereka? Ini menunjukkan gaya hidup yang perlu kita contoh. Ya? Gaya hidup yang perlu kita contoh dari para sahabat, senantiasa untuk urusan akhirat selalu tinggi. Mereka tidak mau urusan akhirat yang rendah-rendah. Mereka senantiasa kalau urusan akhirat ingin yang paling tinggi, masuk surga, bukan sekedar masuk surga, tanpa hisab, tanpa azab. Ya? Dan ini perlu kita contoh, jangan seasalnya, jangan sekedarnya. Ah, yang penting kan sudah sedekah, selesai. Yang penting sudah mengerjakan kewajiban, selesai. Enggak. Harus lebih dari itu. Makanya kita sering mendengar dari para sahabat pertanyaan-pertanyaan. Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai? Pokoknya kata paling. Dalam beramal ibadah gitu juga. Jangan seasalnya. Apalagi kadang-kadang melihat orang yang di bawah kita dalam amal ibadah. Enggak boleh dalam amal ibadah melihat orang yang di bawah kita. Misalkan, ya, seorang melihat sesama sejawat satu pengajian, ah, Pak Haji itu sudah 7 kali naik ke haji, tapi hafalannya cuma Al-Hakumut Takatsur sampai selesai. Ya. Sedangkan kalau saya belum naik ke haji, hafalannya cuma wadduha, berarti masih mending. Jangan lihat, kalau urusan akhirat kita harus cita-cita tinggi. Ya, cita-cita tinggi, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Saya tanya sekarang kepada bapak ibu sekalian, pernah gak berdoa kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Enak loh, Pak. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak ada buku catatan amal, tidak ada timbangan. Ya, tanpa hisab, tanpa azab. Ini enak. Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga para sahabat Nabi sering minta kepada Rasulullah SAW amalan. Kalau kita datang kepada kiai, habib, atau ustadz, tuan guru, apa yang kita minta? Paling 3 hal, tidak lepas dari itu. Minta lancar rezeki, cepat dapat jodoh, ya, kemudian yang ketiga, cepat bayar hutang. 3 itu aja. Amalan yang sangat rendah, yang kadang-kadang seseorang, ya, lebih bisa minta dari itu. Coba lihat para sahabat Nabi, cita-citanya tinggi untuk akhirat. Ingat, di dunia cuma sementara, ya. Di dunia cuma sementara. Cita-citanya tinggi untuk akhirat. Coba perhatikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, para sahabat pernah bertanya, di antaranya hadis Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilul jannah wa yubaiduni minan nar. Sabihul ladzi ya, artinya, wahai Rasulullah, berikan kepadaku sebuah amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Ini cita-cita tinggi, ya. Kalau ingin dapat rumah misalkan, rumah yang harus di surga, bukan rumah yang hanya ada di dunia. Seperti itu, ya. Selalu cita-citanya tinggi untuk akhirat. Itu gaya hidup para sahabat. Bagaimana kehidupan akhirat dia, di surga dia benar-benar tinggi. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, ya. Para sahabat Nabi ketika dikatakan oleh Rasulullah seperti itu, mereka langsung bertanya-tanya. Mungkin mereka itu adalah yang menjadi sahabat Rasulullah. Ada lagi yang berkata, wa qala ba'dhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'an. Mungkin saja mereka itu orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam sehingga mereka tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzakaru asya, dan mereka menyebutkan lagi beberapa perkara yang lain. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau pun bersabda, mereka itu adalah, lihat, humul ladzina la yastarqun wa la yaktaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Nah, ini inti pendalilannya. Tidak meminta apa? Diruqyah. Kalau tadi Husain bin Abdurrahman minta apa? Diruqyah. Ada pertentangan kan? Nah, ini dia. Tidak meminta diruqyah, tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan atau dengan pengobatan kai, tidak melakukan tatayyur, nanti saya akan jelaskan, yaitu merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu, melihat kucing picah, melihat ketabrak kucing, melihat orang tidak nyaman dipandang mata, ini merasa bernasib sial, oh kayaknya ini ada apes nih. Kayaknya ada sesuatu nih, kayaknya ada sial nih. Melihat burung hantu hinggap di atas rumah, kayaknya ini ada sesuatu. Ini tatayur namanya. Merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu atau mengetahui sesuatu. Dan mereka pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab 4 sifat. Yang pertama, yang tidak meminta ruqyah. Yang kedua, tidak menempelkan besi panas untuk pengobatan. Yang ketiga, tidak melakukan tatayyur, yaitu merasa bernasib sial. Kalau hendak bepergian, langsung ada piring jatuh misalkan, atau si dedek kecil tanpa ada angin, tanpa ada apa, jatuh. Ini tatayur namanya, merasa bernasib sial. Merasa bernasib sial kalau istri lagi hamil, suaminya mancing, meunjun di gambut. Merasa bernasib sial. Kenapa? Ya, mungkin di sana ada nilai sesuatu dari orang tua. Mungkin kalau istrinya ingin melahirkan, suaminya sibuk dengan mancing, akhirnya tidak ada yang mengurusnya. Tetapi bukan itu maksudnya. Akan tetapi bisa membahayakan kandungan istrinya, kata orang-orang seperti ini, tatayur namanya. Ya, merasa bernasib sial kalau mobil atau motor kita menabrak kucing atau binatang atau yang semisalnya, mulai timbul sugesti, ya, ke dalam diri kita, ini setirnya kok jadi apa? Jadi liar dan semisalnya. Ini namanya tatayur. Yang keempat, mereka bertawakal kepada Allah. Ini sifat hamba-hamba yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Saya lanjutkan ceritanya. Thumma faqama Ukasyah bin Mihsan. Dan Lalu berdirilah Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Ukasyah ini pintar. Faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum. Lalu dia berkata, mohonlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Maksudnya, wahai Rasulullah, doakan aku termasuk dari 70 ribu tersebut yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, anta minhum, kamu termasuk golongan mereka, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Thumma qama rajulun akhar, kemudian berdirilah seorang yang lain dan berkata, ud'ullah an yaj'alani minhum, mohonkanlah kepada Allah agar aku juga termasuk dari mereka. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Ya. Tiketnya cuma satu ternyata. Kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Bukan berarti orang ini bukan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Akan tetapi pada pertemuan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bisa menentukan satu orang dari mereka. Ya, bukan berarti orang ini masuk neraka, bukan. Tetapi orang ini, pak sahabat ini, beliau tidak didoakan Rasulullah sebagaimana Ukasyah yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pelajaran menarik, Pak, sedikit mengenai anak. Saya pernah punya teman, beliau baru kelahiran anak, kemudian dikasih nama anaknya dengan Ukasyah. Bapak tahu arti Ukasyah apa? Ukasyah secara bahasa Arab artinya spider, Pak. Laba-laba. Dan fi'lan benar anaknya baru 1 tahun itu suka manjat ke atas-atas. Akhirnya diganti nama anaknya dengan nama yang lain, dengan nama Faris. Faris adalah si penunggang kuda, panglima jenderal penunggang kuda. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik ya. Di dalam hadis ini sudah paham ceritanya ya, hadisnya. Apa hubungan hadis ini dengan bab? Babnya berbunyi, barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, pasti masuk surga tanpa hisab. Nah, hadis ini yang panjang ini, hadis riwayat apa ini? Hadis riwayat Bukhari ya, dan Muslim, panjang ini menceritakan orang-orang yang benar-benar memurnikan tauhidnya. Siapa mereka? Yang pertama, tidak minta diruqyah. Ini orang yang murni tauhidnya. Kenapa? Karena orang minta diruqyah, orang datang ke orang soleh, misalkan ini saya menyinggung sedikit para orang tua, kadang-kadang punya ustadz, punya habib, punya kiai ya, yang dianggap soleh, yang dianggap kabul doanya, langsung sedikit-sedikit kadang anaknya sakit langsung dibawa kepada orang soleh tersebut. Boleh, silahkan, tidak mengapa, diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi kita sebagai orang tua lebih berhak dan lebih punya kesempatan doa kita dikabulkan oleh Allah untuk anak-anak kita. Rasulullah SAW bersabda, salah satu da'awatin mustajabah, 3 doa yang dikabulkan oleh Allah. Salah satunya adalah da'watul walid, doanya orang tua. Sebelum kita bawa ke orang lain, dan bagaimanapun Pak, kalau minta doakan orang lain, pasti ada secuil kita berharap dari orang tersebut. Betul apa betul? Betul. Jangan kita mungkir itu. Pasti. Ya. Minimal kita berharap baik, kita berharap banyak dari orang tersebut, doanya dikabulkan. Bukan kita meminta kepada orang tersebut, tetapi minimal kita ada perasaan bergantung kepada orang tersebut. Makanya, doakan anak kita. Kita orang tua yang mendoakan anaknya. Jangan sedikit-sedikit ya, anak kita selalu disu'udzani, diburuk sangkai. Wah, ini anak susah ini. Ini anak nih. Besarnya susah ini. Sedikit-sedikit ya madesu, masa depan suram. Ini subhanallah para ikhwan sekalian. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah ya. Sifat dari 4 sifat ini yaitu tidak minta diruqyah. Yang kedua yaitu apa? Tidak melakukan kai. Kai itu adalah paku dipanaskan kemudian ditempelkan. Atau jarum dipanaskan ditempelkan kepada bagian yang sakit. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Ini sebenarnya boleh diperbolehkan dalam agama Islam, ya. Dalam beberapa hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la syifa'a, ya, asy-syifa'u fi thalath. Kesembuhan itu pada tiga perkara. Yang pertama yaitu syurbatu asal, minum madu, wa syurtatu mihjam, yang berhijamah, wa kayyatunar, dan memakai pengobatan dengan cara memanaskan paku atau besi ataupun jarum kemudian ditusukkan ke dalam tubuh. Ya, wa ana anha ummati anil kay, dan aku melarang umatku tentang kay. Dia pengobatan, tapi boleh diperbolehkan, tetapi lebih baik dijauhi sebagaimana dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sifat yang ketiga yaitu tidak berbuat tatayur. Kenapa tatayur bisa menjadikan tauhid seseorang tidak murni? Karena tatayur itu, merasa bernasib sial itu, apalagi kalau sudah siap-siap, ya, sudah siap-siap, tiba-tiba sang dede yang paling kecil panas. Wah, ini ada apa-apa nih. Udah enggak jadi aja. Sudah siap-siap. Ataupun kalau seandainya ada hajatan, ya. Misalkan ingin nikah, sang mempelai laki-laki nanya kepada sang tanggal lahirnya ini, sang mempelai perempuan tanggal lahirnya ini, kemudian nanya kepada orang pintar yang dianggap pintar oleh sebagian orang-orang bodoh. Akhirnya ditanya, kira-kira kita nikah kapan bagusnya, bulan kapan, hari apa. Ini namanya adalah tatayur, merasa bernasib sial dengan hari. Ingin beli mobil, ingin beli motor yang bekas, nanya nomor mesin. Kira-kira cocok gak, baik gak untuk saya? Ya. Ini namanya tatayur dengan nomor mesin. Kenapa tatayur dengan, kenapa perbuatan tatayur? Merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, termasuk tidak semurni-murni tauhid, karena berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara pemberian kebaikan, menahan bahaya. Tidak ada yang menahan bahaya melainkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu tanda orang yang memurnikan tauhid adalah orang yang tidak melakukan tatayur. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal, bersandar diri hanya kepada Allah. Ini, ya, yang menjadikan kenapa Syekh Muhammad At-Tamimi mengaitkan hadis ini dengan bab barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, maka pasti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi di sana ada keserasian antara penyebutan hadis dengan bab. Penyebutan hadis adalah bentuk-bentuk orang yang memurnikan tauhid yang akhirnya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan ada pelajaran-pelajaran menarik nanti dari hadis ini, mudah-mudahan kita bisa baca di halaman keempat, bab 15-16 pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Mungkin ada yang bertanya, masih ada waktu. Ya, silakan. Pakai mic, Pak. Kasih mic. Ustaz, mengenai hadis terakhir, empat syarat agar tidak dihisab masuk surga. Ini kan memurnikan tauhid. Namun bagaimana dengan kondisi orang-orang itu sudah memurnikan tauhid, tetapi mungkin dia ada melakukan kezaliman kepada orang lain, Ustaz? Ini gimana, Ustaz? Iya. Perhatikan baik-baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang benar-benar memurnikan tauhid, tadi kita sebutkan salah satu tandanya ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau ada orang yang memurnikan tauhid dalam artian dia tidak mensyirikkan Allah, dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mungkin dia menzalimi orang lain, maka tentunya ini termasuk daripada kekurangan daripada tauhid. Ya. Karena orang yang bertauhid senantiasa dia jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang yang bertauhid senantiasa tidak membalimi orang lain dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang merupakan kezaliman kepada orang lain. Jadi intinya, semakin kuat tauhid seseorang, semakin dia jauh dari menzalimi orang. Kenapa? Karena tauhid tersebut menahan seseorang dari berbuat maksiat baik kepada Allah ataupun berbuat kezaliman kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apakah dia akan masuk surga tanpa hisab tanpa azab? Maka yang benar-benar memurnikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Maksudnya gini Ustaz, termasuk misalkan mungkin perkara utang piutang, dia enggak tidak sempat melunasin, bahkan mungkin ahli waris juga tidak sempat melunasin, gimana? Ya, khusus untuk hutang, maka ini susah untuk masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu." Jiwanya orang beriman, nyawanya orang beriman, nasibnya orang beriman tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi hutangnya. Kalau dia melunasi, maka bisa saja dia masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Akan tetapi, kalau dia tidak melunasi, maka ya dia akan tergantung. Al-Imam As-Suyuti mengatakan, tergantung di sini maksudnya adalah tidak ada nasib bagi dia. Apakah dia penghuni surga atau penghuni neraka sampai dibayar hutangnya. Al-Imam Al-Iraqi juga mengatakan bahwasanya tergantung di sini artinya dia tertahan dari tempat yang mulia di dalam surga. Jadi seperti yang saya katakan tadi, orang yang bertauhid senantiasa akan menjaga hak-hak Allah dan juga hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah. Tadi kan disebutkan di hadisnya ada 70 ribu orang Ustaz, berarti kan sudah ditentukan jumlahnya ya Ustaz ya, iya. 70 ribu orang. Dan kita sudah tahu salah satunya itu Ukasha. Nah itu sisanya siapa Ustaz? Apakah kita kan sering dengar Rasulullah meninggal Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sekian ratus ribu sahabat yang apa keutamannya sangat luar biasa. Apakah ada memungkinkan dari apa umat-umat setelah sahabat, setelah tabiin bisa masuk ke golongan ini Ustaz? Iya. Bagus sekali pertanyaannya. Kalau seandainya 70 ribu, berarti sahabat saja tidak mencukupi. Para sahabat Nabi yang ikut berhaji bersama Rasulullah di Haji Wada itu sekitar 114 ribu sahabat. 70 ribu saja berarti sudah selesai, tiketnya habis dengan sahabat. Ya. Dan di antara hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan sahabat-sahabat yang masuk surga, di antaranya hadis Ukasha, Bilal, kemudian 10 orang yang dijamin masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian Zubair. Ini 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa orang yang memang ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu dari Allah, dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau begitu selesai tiketnya 70 ribu diambil sahabat semua? Maka jawabannya, alhamdulillah ada hadis riwayat Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'adani Rabbi, Rabbku telah menjanjikan kepadaku, ya, menjanjikan kepadaku, an yudkhila min ummati bighairi hisabin wala adab, agar dia, yaitu Allah, memasukkan dari umatku orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Berapa jumlah mereka? 70 ribu, 70 ribu. Wa min kulli alfin 70 ribu, dan dari setiap 1000 dari 70 ribu tersebut membawa 70 ribu yang lain. Wa thalathu hasayatin min hasayatih, dan 3 tangkupan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengambil dengan kedua tangannya orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan kita tahu Allah maha besar, Allah maha besar, dan Allahu alam dengan kaifiat bagaimananya tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kedua tangan Allah disatukan, kemudian Allah meraup orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Kita hitung dulu, 70 ribu, setiap 1000 dari 70 ribu ini membawahi 70 ribu, berarti berapa jumlahnya? Jangan ada yang mengatakan banyak. Berapa jumlahnya? Hah? 49 miliar. 4,9 miliar. Ya, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Ya, hitung saja dari umat zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, apakah kita masuk termasuk di dalamnya? Ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai 14 abad yang lalu berapa jumlahnya? Ya. 4,9 miliar. Kemudian tiga tanggukan dari kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ya. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Masih ada waktu? Nah, terkait tadi Ustaz, tadi kan ada larangan pengobatan dengan kai. Di sini disebutkan bahwa tidak akan masuk surga tanpa setan bazab. Terus juga Rasulullah disebutkan tadi tiga pengobatan yang diperbolehkan termasuk kai, tapi aku melarang umatku. Nah, di sini kan kita mengetahui bahwa salah satu larangan adalah pengharaman, tapi tidak ada ancaman. Apakah ini yang termasuk hukumnya makruh, Ustaz? Dan ya, dengan hukumnya apakah makruh? Perhatikan, ini ada dua permasalahan sebenarnya. Sebelum saya masuk kepada kai, ada ruqyah, minta diruqyah. Ya. Salah satu sifat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah tidak minta diruqyah. Artinya kalau dia sakit atau anak dia sakit, dia tidak meminta orang lain untuk meruqyah dirinya atau meminta orang lain untuk meruqyah anaknya. Ya, pokoknya tidak minta diruqyah. Ya, ini adalah salah satu bukan larangan. Perhatikan, itu bukan larangan, bukan hukumnya haram. Ya, akan tetapi merupakan keutamaan. Bahwasanya siapa yang tidak minta diruqyah maka dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Akan tetapi kalau kita memerlukan agar orang meruqyah kita, meruqyah anak-anak kita atau keluarga kita, ya, maka tidak mengapa, tidak dilarang dalam Islam, hukumnya boleh. Ya. Kenapa? Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim untuk meminta diruqyah oleh orang lain. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Asma bintu Umais radhiyallahu anha agar memintakan orang lain untuk meruqyah anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan minta diruqyah. Misalkan datang ke seorang ustaz, seorang alim, seorang hafal Quran misalkan untuk minta diruqyah, maka tidak mengapa. Ya, dalam artian dia tidak berdosa. Kata-kata saya tidak mengapa itu tidak berdosa. Cuma lebih utama tidak minta diruqyah. Paham ya? Begitu juga kai hukumnya. Kai itu adalah obat yang diperbolehkan, silahkan memakai itu, tetapi lebih baik dijauhi. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, jadi hukum minta diruqyah itu tidak mengapa, boleh. Ya, hukum minta diruqyah boleh, tetapi yang lebih sempurna lagi tauhidnya adalah seseorang meruqyah diri sendiri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa orang lain yang memohonkan untuk kita. Karena seperti yang saya katakan, ketika kita pergi ke rumah si ustaz tersebut, si alim tersebut, maka bagaimanapun akhirnya dia ada secuil harapan dari si fulan tersebut. Betul apa betul? Ya, seperti itu. Ada secuil harapan. Beda dengan orang yang meruqyah dari sendiri, dia benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ letak kadang-kadang benar-benar penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar tauhidnya kuat di situ. Ya. Tetapi sekali lagi, minta diruqyah bukan apa hukumnya? Bukan apa? Bukan haram, ya. Boleh, tetapi lebih baik tidak minta diruqyah. Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Ustaz, saya ingin tahu aja Pak Ustaz, tadi ada cerita tentang Ibnu Hajar, orang tuanya, ibunya Ismail. Itu kelihatannya satu-satunya manusia yang dikuburkan di dekat Ka'bah di dunia ini, mungkin hanya, dan hanya satu-satu manusia yang di, apa namanya, ditawabkan orang. Kalau tidak ditawab dengan itu, kan mungkin dia enggak sah aminnya tawabnya. Nah, mungkin ya, saya mau tahu itu aja. Iya, Bapak tahu riwayat bahwasanya Hajar, ibunya Ismail, dan juga katanya Ismail dikuburkan di situ, riwayatnya dari siapa? Kan riwayat, karena biasa orang itu katanya apa namanya, konon hijir ceritanya Ismail, kan? Hijir Ismail sana. Hijir Ismail. Hijir Ismail. Ya, perhatikan. Sebenarnya para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata Hijir Ismail itu adalah istilah yang baru. Istilah yang baru. Orang dahulu dari mulai para sahabat menyebutnya itu adalah hijir. Hijir saja, yaitu tempat seorang duduk-duduk di situ. Sedangkan disebut dengan Hijir Ismail ini baru-baru. Dan makanya saya katakan tadi, sebagian orang mengira bahwasanya di situ dikubur Nabi Ismail, kemudian juga Hajar. Akhirnya sebenarnya kita selama ini tawaf di kuburan, bukan di Ka'bah. Ini riwayat lemah. Ya, ini riwayat lemah. Kalaupun riwayatnya sahih, maka kuburannya sudah tiada. Maka kalau kuburan sudah tidak ada, maka berarti dia mengambil hukum tanah biasa. Tanah biasa, bukan mengambil hukum pekuburan lagi. Ya, jadi riwayat ini lemah dan tidak benar bahwasanya Nabi Ismail dikubur di situ. Ya. Kalau seandainya dikubur di situ, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melarang kita untuk beribadah di situ. Demikian, wallahu a'lam. Dan ini dijadikan dalil bagi sebagian orang kadang-kadang, ya, bahwasanya boleh untuk melakukan ibadah di kuburan. Melakukan sholat, berdoa, ya, berzikir, membaca Al-Qur'an di kuburan dengan dalil bahwasanya kuburan Nabi Ismail atau Hajar alaihi wassalam berada di Ka'bah. Ini tidak benar riwayatnya, riwayat yang lemah. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Perhatikan, ada pelajaran menarik dari hadis tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini terakhir sebelum kita tutup kajian. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka adalah fulan begini, fulan begini, fulan begini. Kemudian bangun Ukasyah. Ini pelajaran menarik. Bahwasanya kita senantiasa untuk hal-hal kebaikan jangan boleh telat. Jangan boleh telat. Ya. Kalau seandainya ada hal yang baik, maka jangan lelet, lambat tanggapnya. Cepat tanggapnya. Di sini Ukasyah radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dari penghuni surga tanpa hisab tanpa azab tersebut." Makanya orang yang kedua karena terlambat tidak termasuk di dalamnya. Berarti bukan berarti dia tidak termasuk masuk surga tanpa hisab tanpa azab, tetapi untuk saat itu bukan yang termasuk doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hikmah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan untuk orang yang kedua. Yang pertama, agar tidak bermudah-mudah. Karena bisa saja, iya, kamu juga termasuk. Nanti ngangkat yang ketiga, kamu juga termasuk. Akhirnya orang bermudah-mudah. Dan fi'lan subhanallah, kalau kita baca Ukasyah bin Mihsan, beliau kenapa akhirnya termasuk penghuni surga? Salah satu sebabnya adalah Ukasyah radhiyallahu anhu ternyata orang yang ikut peperangan Badar. Dan orang ikut perang Badar, saya sudah sebutkan, akan diampuni dosanya meskipun tidak meninggal di peperangan. Yang kedua, Ukasyah radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang berhijrah. Yang ketiga, Ukasyah radhiyallahu anhu, beliau mati syahid di peperangan memerangi orang-orang murtad yang dipimpin oleh Khalid ibnul Walid pada tahun ke-12 Hijriah. Jadi wajar beliau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Pahala hijrah menghapuskan dosa yang telah lalu. Yang kedua, peperangan Badar menghapuskan dosa yang telah lalu. Yang ketiga, mati syahid memerangi orang-orang murtad di abad ke-12 Hijriah. Yang pasukannya dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid. Ya, pasukan yang memerangi orang-orang murtad tersebut dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi wajar, dan ini terbukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau memang benar-benar nabi. Ukasyah radhiyallahu anhu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, karena memang amalannya sangat luar biasa. Ikut perang Badar, ikut berhijrah, kemudian meninggal mati syahid memerangi orang-orang murtad. Wallahu alam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.